Sudah janda. Masih gadis dong. Itu gosip, Mas. Sesungguhnya diriku memang masih gadis. Walaupun kau janda, tetap ku cinta. Sudah janda, baik katakan saja, jangan malu. Memangnya mengapa isi hadus malu? Membedakan. Kau katakan saja yang sesungguhnya. Saya mau tanya sebelah sini. Ini gadis apa janda, Mas? Loh, coba lihat yang betul loh. Masa gini janda? Hah? Janda? Janda? Gadis dong ya? Depan belakang? Sesungguhnya diriku, oh memang masih gadis. Kalau kau, oh gadis, itu kebetulan. Rembang goyang. Kau masih gadis atau sudah janda? Baik katakan saja, jangan malu. Memangnya mengapa aku harus malu? Kau katakan saja yang sesungguhnya. Tanya penonton katanya janda. Brodin, ini gadis apa janda ya? Aduh. Yang lebih tahu, ini gadis apa janda? Ya nggak tahu dong. Kalau gadis gimana? Kalau gadis dibeliin apa? Kalau gadis dibeliin apa? Ah, kalau kamu minta apa aja, aku turuti. Minta apa ya? Hah? Minta apa penonton? Coba minta apa? Hah? Mobil. Mobil. Sesungguhnya diriku. Kalau engkau gadis, aku bahagia. Mari kita segera.